بسم الله الرحمن الرحيم. Pelan-pelan, Bapak Ibu sekalian, fokus ya, please. Khutuat, jamak dari khutbah. Berarti kalau khutuat kan banyak ya, tidak hanya satu. Kita turunkan di antara sifat-sifat setan membawa sifat keburukan, melekat pada apa saja. Satu, ada kedudukan, jabatan. Di hati-hati, semakin Anda misalnya mendapatkan kebaikan-kebaikan dari sisi kedudukan, sedang promosi jabatan, sedang meningkat, itu akan beresiko berhadapan dengan pola yang mungkin dibawa oleh setan, membuat Anda bermasalah. Pelan-pelan. Kemudian harta benda juga demikian. Kemudian ilmu, bahkan kesolehan itu juga bisa berpengaruh. Setan itu tidak hanya menggoda orang biasa, orang soleh pun bisa dipalingkan. Ya, hati-hati ya. Baik, sudah jelas sekarang? Nah, sekarang mari kita turunkan pembahasan detailnya. Saya mohon bertanya sebentar, penjelasan saya terlalu cepat tidak? Oh, cepat. Baik, saya kulinkan sedikit ya. Saya agak lambatkan sedikit. Bismillah. Saya hapus dulu ya. Bismillah. Baik, sekarang fokus. Sekarang fokus. Ibu dan bapak sekalian, ya, tiga aspek yang kita tuliskan, baik kedudukan, harta benda, ataupun pengetahuan, itu diantara yang sering digunakan oleh setan sebagai sarana menghadirkan sifat-sifat keburukan dengan strategi yang telah dia buat ini. Nah, pelan-pelan, fokus. Pada tiga hal ini, setan membagi langkah dia meresapkan sifat buruk menjadi dua bagian. Pada tiga hal ini, ada dua bagian. Ya, pelan-pelan. Bagian pertama adalah orang-orang, saya ulangi, adalah orang-orang yang dianugerahi oleh Allah ketiga nikmat ini. Ya. Jadi bagian pertama adalah pada orang-orang yang dianugerahi oleh Allah mendapatkan nikmat-nikmat dimaksud. Ya, jadi ada orang yang sedang punya kedudukan, sedang naik di atas, gitu kan? Baik, tadinya camat, sekarang bupati. Tadinya bupati, sekarang gubernur, gitu kan? Sekarang gubernur pengen nyalon lagi ya, macam-macam, gitu kan? Baik, ini kedudukan. Ada harta benda dari kemarin sedikit jadi naik. Jadi pertama pemilik nikmatnya. Kedua adalah orang yang belum mendapatinya. Ini. Saya ulang ya. Jadi yang pertama orang yang sedang mendapatinya, yang kedua orang yang belum mendapatinya. Awas. Ya. Ini jahatnya setan tuh di sini. Jadi tidak dibiarkan siapapun, maaf, terbebas dari keburukan. Jadi yang sedang dapat juga digoda, yang tidak dapat pun diberikan penyakit. Ya. Nah, sekarang fokus. Orang-orang yang diuji oleh Allah sedang mendapati nikmat-nikmat ini bagian pertama, maka salah satunya akan berhadapan dengan penyakit yang setan bawa, disebut dengan riya namanya. Riya. Pelan-pelan. Awas ya, hati-hati teman-teman sekalian, ibu dan bapak, ketika Anda sedang mendapati nikmat-nikmat ini dengan peningkatan-peningkatan grafik yang naik, kedudukan misalnya semakin naik, maka bersamaan dengan kedudukan yang tengah Anda dapati itu, setan datang dengan penyakit riya. Ya, mulai pengen kelihatan. Kemarin kedudukan masih biasa, begitu diangkat, tuh sebelum dilantik kartu nama sudah dibikin, ini saya, gitu kan? Baik, tapi tidak harus yang punya kartu nama menjadi riya, tidak, tapi ada maksud yang terselubung tertentu. Ya, jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Ini juga sama. Ya. Semakin harta Anda meningkat, ya, itu bisa ada bawaan dari setan untuk bisa pamer. Ya, Masya Allah, kemarin misalnya biasa-biasa jalan ke masjid, gitu kan? Setelah mulai motornya didapatkan, seri yang terbaru, padahal rumahnya di sini, samping, muter dulu ke komplek. Waalaikum, masjid yuk. Gitu. Padahal tinggal ke sini aja, gitu kan? Jadi persoalan juga di sini. Hati-hati, ya. Ya, kadang-kadang nggak lewat ibadah juga, ceklik fotonya, tek. Bersyukur kepada Allah mendapatkan nikmat ini. Padahal pengen diketahui gitu. Ya. Oke, persoalan juga. Ya, ini juga sama. Tidak mudah. Ya. Semakin meninggi. Kadang-kadang kalau tidak ada orang banyak, Masya Allah, gitu kan? Jadi lebih cepat. Begitu muncul orang, jadi lain gayanya dan sebagainya. Ya, dan tidak sedikit ini menerpa Ustadz juga. Nanti kita lihat. Nah, sekarang ini bahasan utama kita. pada orang yang belum mendapati ini, setan juga tidak biarkan. Jadi bagaimana caranya semua kalangan manusia itu bisa berdosa? Yang mendapati nikmat ini diberikan riya, nah bersamaan atau berhadapan dengan sifat ini, lawannya diturunkan sifat hasad. Jadi oh, hati-hati Pak ya, saya fokus ke Bapak sebentar Bu ya, nanti setelah itu saya ke Ibu. Anda jangan kira ketika Anda misalnya mendapatkan promosi jabatan di perusahaan dan Anda bersyukur dengan itu, Anda aman. Tidak, setan datang dengan penyakit riya. Tapi yang harus Anda waspadai salah satunya, bersamaan dengan naiknya Anda, setan pun datang kepada orang-orang sekitar Anda untuk merasakan sifat hasad. Ini hati. Ini yang menyebabkan kadang-kadang ada langkah bagaimana caranya dia turun dari jabatannya. Bagaimana caranya supaya dia tidak mendapatkan jabatan itu. Bagaimana caranya supaya dia tersingkir dari situ. Itu bisa muncul. Bisa muncul, walaupun tanpa Anda duga. Makanya Allah pernah menyampaikan pada kita, di antara penyakit yang harus sangat diwaspadai dan berlindung kepada Allah sekalipun Anda belum terkena itu adalah penyakit hasad. Ya. Quran surah 113 itu ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, mohon lindungi kami dari orang-orang yang sedang kena penyakit hasad apabila dia sudah muncul keinginan untuk irinya. Ya. Di saran saya, kalau Anda sedang mendapatkan amanah jabatan tertentu, bermohon sering kepada Allah. Ya. Menjelang tidur, menjelang bekerja, minta supaya dijaga dari orang-orang yang iri. Ini bahaya, ini bahaya ya. Bahkan kadang-kadang ini bisa terjadi. Awas, hati-hati ya. Bukan hanya ini yang paling bahayanya, kadang-kadang penyakit ini muncul oleh setan, dimunculkan bukan karena dia nggak belum mendapatkan saja. Ketika orang terbiasa di atas kemudian dia merasa akan kehilangan, setelah itu pun dia bisa munculkan, setan datang lagi tuh, riya plus hasad sekaligus. Ini yang paling bahaya. Misal, ada seorang jadi bupati gitu kan, dia sedang di atas. Ya, kalau masanya belum tuntas, itu yang datang cuma riya aja biasanya yang dibawa. Ini saya, keberhasilan saya begini, supaya orang tahu gitu kan. Ya. Kalau untuk publikasi kebaikan-kebaikan wajar, tapi kalau melahirkan kebanggaan-kebanggaan di situ, itu sudah riya. Ya. Tapi begitu mulai menurun, masanya mulai habis, dia ingin mengajukan kembali misalnya, bukan cuma riya yang akan dihadirkan oleh setan. Bersamaan ketika dia akan turun karena akan kehilangan itu, setan datang membawa sifat iri hati yang lain. Bagaimana caranya supaya lawannya tidak bisa menyaingi saya? Bagaimana caranya supaya lawan ini tidak mampu mengalahkan saya? Saya tetap harus di atas, dia tidak. Maka mulai muncul ya. Hadir, ini begini, ini begitu, macam-macam. Diambil sisi kelemahannya, diambil sisi yang kurangnya dengan cara yang tidak wajar. Ini yang bahaya. Jelas di sini? Oh, jangan bayangkan yang tinggi-tinggi ya, saya nggak bicara politik, saya cuma bicara hal yang konteks ini saja ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, hati-hati ketika Anda berada di atas, setan datang dengan sifat riya, tapi sekitaran Anda juga bisa dihati-hati. Bapak misalnya, Masya Allah, masih angkatan muda nih, ya. Tiba-tiba Anda diangkat duluan gitu kan, Anda angkatan 87 misalnya, teman-temannya 86, 85, 84, ini masih biasa, Anda yang diangkat duluan. Awas, hati-hati, bukan berarti setan diam, dia bisa masuk kepada angkatan yang 86-nya, 85-nya, 84-nya. Bagaimana caranya supaya programnya tidak sukses? Bagaimana caranya supaya dia begini dan begitu? Ya. Awas, hati-hati, sekalipun kita bisa menahan, tapi kita tidak bisa menghentikan setan untuk tidak datang. Jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan. Harta. Ya, harta. Nanti kita belum masuk solusi ya, saya belum melangkah dulu pelan-pelan. Anda biasa-biasa, tiba-tiba sekarang muncul kan, Masya Allah, rumah sudah mulai luas kan, kendaraan sudah mulai muncul, begitu dihadirkan kepada Anda sifat riya dilekatkan oleh setan kepada Anda, saat yang bersamaan setiap orang yang belum memiliki nikmat itu lihat ke tempat Anda tinggal, lihat mobil Anda, itu minimal setan akan melekatkan awal mula penyakit hasad. Benih-benih hasad. Ya. Benih-benih hasad itu kan saya jelaskan dulu kan. Keinginan untuk memiliki yang sama. Ya. Keinginan untuk memiliki yang sama. Quran surah ke-28 ya, di Al-Qasas. Dari ayat ke-76 sampai ayat ke-80. Ya. Kalau Anda perhatikan ayat 79 ya, ya. Masih ingat cerita saya dulu tentang Qarun kan? Ya. Orang paling kaya yang pernah disebutkan di Quran kan? Ya, yang kuncinya saja sulit dipikul oleh banyak orang ya. Time. Dan sombong kan? Sombong gitu ya. Kaya, sombong. Jadi kalau ada orang kaya sekarang sombong, itu ketinggalan ya. Karena dulu sudah ada yang lebih kaya dan dia sombong. Yang menarik, Ketika orang ini sedang jalan, kalau kita ya, dia jalan pakai mobil bagusnya gitu kan. Orang-orang yang lihat mulai muncul. Mereka mengatakan, "Ya laitana mithla ma utiya Qarun, innahu ladzu hazzin 'adzim." Ada ayatnya? Duh, kayaknya enak deh. Pengen seperti yang dimiliki oleh Qarun. Kayaknya enak punya seperti itu. Itu benih-benih awalnya, Bu. Ya, Pak ya, itu benih asalnya begitu. Kayaknya enak bisa berada di atas nih, Pak. Nyaman dengan situasi itu. Tapi bagaimana cara dia mendapatkan itu? Kalau dia mendapatkan dengan cara yang baik, itu petunjuk. Tapi tidak sedikit orang mendapatkan sesuatu yang dia inginkan dengan cara yang kotor. Wah, ada proyek bagus nih. Kayaknya prospeknya bagus nih. Bagaimana cara dapatkan itu? Maka mulai muncul setan. Awalnya begitu, pengen itu. Oh, ini kayaknya pembuat kebijakannya si fulan. Maka mulai, wah, uang sekian, koper, transfer sekian, dan sebagainya. Asal mulanya ini, benih-benih hasad. Demikian juga dengan ilmu. Mohon izin ya, jangan dikira misalnya kami yang mengajarkan tentang agama saja, saya langsung kepada pengajaran agama, itu aman dari hasad. Tidak. Betapa banyak dan ditemukan dari sejak dulu, bahkan dari fitnah kubra itu ya. Dengan wafatnya Utsman bin Affan, wafatnya Ali bin Abi Thalib, sampai kalau sekarang itu kecil-kecil, dulu itu luar biasa itu ya. Level sahabat Nabi saja itu tidak luput dari pengaruh setan, bagaimana supaya dia dijangkiti dengan sifat itu ya. Ada yang membunuh Ali, ini orang siapa sih? Bisa membunuh menantu Nabi gitu kan, sahabat mulia, menikah dengan putrinya Nabi SAW, ada orang berani bunuh beliau gitu kan. Ini kan kalau tidak nekat disebut juga bermasalah serius kan ya. Nah, artinya apa? Zaman dulu pun yang dekat dengan kebaikan tidak luput dengan godaan setan tentang ini, karena iri hati, hasad, apalagi yang sekarang. Ketika sudah mulai unggul, datang kepada ustadz yang satu, ustadz yang lainnya, udah gak usah belajar dari ustadz itu gak baik, ini begini.